Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini dan malam yang mulia ini, Allah tabaraka wa taala berikan kita taufik kembali di dalam syarah i'tiqad A'immat Ahlul Hadith, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita al-ilmu nafi' wal-amalus salih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga amal yang salih. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita lanjutkan masih di dalam al-imanu bir-rusul. Beriman kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Pada malam ini akan kita ambil kelanjutan dari al-imanu bir-rusul. Iman kepada anbiya, iman kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Yaitu firman Allah azza wa jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Maknanya apa? Fil imani bihim jami'an. Dalam mengimani semua para nabi dan rasul. Maka tidak sah iman seorang hamba ketika mengimani sebagian rasul tidak beriman kepada rasul yang lainnya. Dan itulah dia imannya orang-orang kafir terhadap para rasul alaihimussalatu wassalam. Bagaimana iman mereka? Allah Azza wa Jalla sebutkan, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, kafir kepada para rasul, mereka ingin membedakan ya antara Allah dan rasulnya, memisahkan antara Allah dan rasulnya dengan mereka mengucapkan kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagiannya. Dan mereka ingin ayattakhidhu baina dhalika sabila, membuat jalan yang tengah-tengah di antara keduanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka adalah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Maka oleh karena itu, siapa yang kafir kepada satu nabi atau kepada satu rasul, sama seperti dia kafir kepada seluruh nabi dan seluruh rasul. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal Nuh adalah rasul pertama di muka bumi. Tetapi ini menunjukkan tidak percaya, tidak beriman kepada satu saja, berarti tidak beriman kepada semuanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama mereka, dakwah mereka, satu, tidak ada bedanya. Dan telah datang dalil-dalil yang melarang untuk tafdil bainal anbiya, melebihkan satu nabi di atas nabi yang lainnya tanpa dalil. Hanya dengan sebatas asabiyah. Apa itu? Fanatik. Ya, bukan bersandar kepada dalil. Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tufaddilu baina anbiya'illah." Jangan kalian saling atau jangan kalian melebihkan antara satu nabi dengan nabi-nabi Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tufaddiluni ala Musa." Jangan engkau lebihkan aku di atas Nabi Musa. "Fa innan nasa yas'aquna yawmal qiyamah fa akunu awwala man yufiq." Di saat manusia sedang pingsan kelak pada hari kiamat, akulah yang pertama siuman, sadar, bangkit dari kuburanku. Fa'ajidu Musa batishan bisaqil arsh. Tiba-tiba begitu aku bangun, aku lihat Musa sudah berdiri memegang tiangnya arsh. Fala adri. Aku tidak tahu hal afaqa qabli aw kana mimman istathna Allah. Apakah dia lebih dahulu disiumkan oleh Allah, dijadikan sadar oleh Allah, ataukah dia di antara makhluk Allah yang dikecualikan tidak terkena dengan as-saqah. Ya, pingsan dengan tiupan trompet sangkakala tersebut. Hadis yang tadi riwayat Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Dalil yang ketiga, larangan untuk kita melebihkan satu nabi dengan nabi yang lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya khairul bariyah." Ada seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai makhluk yang terbaik." Hai makhluk yang terbaik, khairul bariyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka Ibrahim." Ibrahimlah itu. Hadis ini sahih riwayat kelima Muslim. Nah, para ulama telah menjawab dalil-dalil ini. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan, "Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd." Itulah para rasul kami lebihkan sebagian di atas yang lainnya. Lah bagaimana menjawab dalil ini yang melarang? Para ulama menjawab, pertama, jangan melebihkan dengan sandaran dengan dasar hawa nafsu. Para ulama menjawab, jangan melebihkan satu di atas yang lainnya, akibatnya akan mencela yang lainnya. Para ulama menjawab, Nabi melakukan hal tersebut, ini bentuk tawadhu' merendahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berbicara tentang keafdhalian, yang paling afdal tidak ada selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang paling afdal. Ya. Alaihissalatu wassalam. Bagaimana tidak? Dia imamnya para nabi ketika Isra dan Mi'raj. Beliau yang akan membawa bendera hamd. beliau yang akan pertama kali memberi syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Beliau telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia. Beliau yang paling banyak pengikutnya hari kiamat. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau kekasih Allah Azza wa Jalla. Beliau yang punya kautsar. Beliau yang paling banyak meminum dari telaganya. Jadi Nabi kita alaihissalatu wassalam afdal rusul. Nah, apabila sudah jelas, manusia yang paling afdal adalah para rasul. Rasul yang paling afdal ulul azmi. Ulul azmi yang paling afdal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu diketahui ada kelompok dari ghulatus sufiyah. Sufiyah ekstrim. Mereka menganggap wali lebih utama daripada nabi. Kewaliannya para wali lebih utama, lebih sempurna daripada kewaliannya para rasul. Sampai dikatakan maqamun nubuwwati fi barzakhin fawqa ar-rasuli wa dunal mawali wa dunal wali. Kedudukan nabi itu di alam barzakh, di atasnya rasul, di bawahnya wali, katanya, subhanallah. Apa sebab orang-orang gulu yang ekstrim dalam sufiyah ini mengatakan bahwasanya wali itu, ya, atau bahwasanya para nabi itu, ya, di bawahnya para wali? Karena dianggap wali itu menerima wahyu langsung kepada Allah tanpa perantara. Ya. Berbeda dengan rasul, rasul itu melalui perantara. Dan para wali itu selalu diperlukan oleh manusia, berbeda dengan rasul, kalau sudah mati selesai, kata mereka. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, wa akharun yad'un ma huwa 'indahum a'la min an-nubuwah. Ada sebagian orang menganggap bahwasanya kenabian itu lebih, ya, menganggap bahwasanya kewalian itu lebih utama dari kenabian. Imma khatmul wilayah inda man yaz'umu anna al-wilayah afdal min an-nubuwah. Ya, ditutup dikatakan bahwasanya penutup kewalian itu lebih afdal daripada kenabian. Seperti mazhabnya penulis kitab Al-Fusus Ibnu Arabi dan semisalnya, ya. Atau ungkapan orang-orang falsafah mengatakan kewalian lebih tinggi daripada kenabian. Maka ketahuilah haula al-malahidah. Mereka adalah orang-orang mulhid. Mereka adalah orang serong. Mereka adalah orang-orang menyimpang. Jadi dengan demikian, makhluk yang paling mulia adalah para rasul dan para nabi alaihissalatu wassalam, dan yang paling afdal dari para rasul adalah ulul azmi, dan ulul azmi yang paling afdal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan rasul. Wa khataman nabiyyi dalam suratul Ahzab ayat 40. Dan Nabi sebutkan dalam Al-Bukhari, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa li hadza khatamallahu bihi diwan an-nubuwah. Allah azza wa jalla menutup lembaran kenabian. Tidak dijadikan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi pun, karena manusia tidak perlu lagi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah azza wa jalla setelah sekian lama jaraknya terhentinya kenabian dan hilangnya pengaruh-pengaruh kenabian. dalam surat Al-Ma'idah ayat 15 Allah mengatakan, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna. Hai ahlul kitab, telah datang rasul kami, utusan kami, yubayinu lakum ala fatratim min rusul, yang menjelaskan kepada kalian di mana diutusnya dia, ala fatratim min rusul, setelah sekian lama tidak ada rasul diutus. Syekhul Islam mengatakan, ya, masa antara Al-Masih Isa bin Maryam dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Salman Al-Farisi dan yang lainnya, sekitar 600 tahun. Bayangkan jarak antara Nabi Isa alaihi salatu wasallam dengan diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekitar jarak 600 tahun. Ya, itu adalah sebagian mengatakan 600 tahun syamsiah, bulan atas, atau syamsiah, hitungan matahari. Ya. Dan 620 tahun 18 bulan itu adalah hitungan bulan. Ya, qamariyah. Karena ingat, setiap 100 tahun syamsiah maka itu 103 tahun qamariyah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a, 309 tahun. Nah, mengenal jarak antara diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wasallam dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bermanfaat dalam membedakan antara orang saleh dan para nabi. Seperti keadaannya Daniel. Yunus bin Bukair mengatakan, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Khaldah, Khalid bin Dinar, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Aliyah. Beliau mengatakan, ketika kami menaklukkan kota Tustur, kami temukan di tempat penyimpanan hartanya Hurmuz Sariron. Ada kasur. Atau ada ranjang begitu, ada ranjang. Alaihi rajulun mayyit, di sana ada, ya, rajulun mayyit, jenazah, ada mayyit di sana. Inda ra'si mushaf, di atas kepalanya ada mushaf. Fa akhadna al-mushaf kama min mushaf, fa hamalnahu ila Umar bin Khattab. Kami bawa kepada Umar bin Khattab, fa da'a lahu Ka'ban fa nasakhahu bil Arabiyah, dipanggil Ka'b al-Ahbar, ya. Kemudian ditranslate ke bahasa Arab, fa ana awwalu rajulin minal arab qara'ahu, ya, maka akulah orang Arab yang pertama kali membacanya, kata Umar, ya, qara'tuhu mithla ma aqra'ul qur'an hadza, aku membacanya seperti membaca Al-Qur'an. Fa qulti abil ali ma kana fihi, ya, aku tanya Abul Ali, apa di sana, atau ya, apa di sana, apa di dalam lembaran-lembaran itu? Qala siyarukum wa umurukum wa luhunu kalamikum wa huwa kainun ba'du. Ya, siyarukum, sejarah kalian, perkara-perkara kalian, dan bagaimana ucapan kalian menyimpang dari bahasa Arab, dan apa yang terjadi. Apa yang kalian lakukan terhadap orang tersebut, yang mayit itu, yang meninggal itu? Qala hafarna bin nahar 13 qabra mutafarriqa. Siang hari kami gali 13 kuburan yang terpencar. Falamma kana bil layl fannahu wa sawayna al qubur kullaha linu'ammiha 'ala an-nas fala yanbushunahu. Begitu malam hari kami tanam, kemudian kami ratakan semua kuburan itu supaya orang tidak bisa menggalinya. Qultu fama yarjuna minhu, apa yang mereka harapkan dari jenazah tersebut? Qala kanatis sama idza hubisat anhum, kalau tidak ada hujan turun, barazu bisariri fayumtarun, dikeluarkan ranjangnya maka Allah turunkan hujan. Qultu man kuntum tadhunnuna rajul, kira-kira siapa itu? Qala rajul yuqalahu Daniel, itu seorang laki-laki namanya Daniel. Qultu mundhu kam wajadtumuhu qad mata, berapa lama kalian temukan dia? Mundhu 300 sana, 300 tahun. Qultu ma taghayyara minhu syai', ada yang berubah? Qala la, enggak ada. Illa sya'rat min qafahu, melainkan beberapa helai bulu saja di qafahu, di, ya, tengkuknya. Ya, inna luhumal anbiya la tubliha al-ardu wa la ta'kuluha as-siba. Sesungguhnya daging para nabi itu tidak akan dimakan oleh tanah dan tidak akan dimakan juga atau tidak dihancurkan oleh tanah dan tidak dimakan oleh binatang buas. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ini sanadnya sahih kepada Abu'l-Aliyah. Namun jikalau tanggal kematiannya tertulis 300 tahun, maka itu bukan nabi. Karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Sementara ini dikatakan 300 tahun, berarti tengah-tengahnya. Sementara ala fatrati minar rusul, tidak ada rasul sebelum Nabi Muhammad itu kecuali Isa. Jadi antara Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak ada rasul. Karena ingat, tidak ada jarak antara, tidak ada jarak Nabi. Antara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa SAW. Binassil hadith, berdasarkan teks hadith dalam Al-Bukhari. Ya. Dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita SAW andai kata 400 tahun. Atau 600 tahun. Atau 620 tahun. Maka bisa saja wafatnya min 800 sanah, 800 tahun dekat dari waktunya Daniel. Jika lo Daniel itu pas. Ya. Atau bisa saja laki-laki yang lain. Dari entah itu kemungkinannya para nabi atau orang-orang saleh. Namun dari persangkaan menunjukkan bahwasanya itu adalah Daniel, ya, karena Daniel itu telah diambil oleh Raja Persia dan Daniel itu dia ditawan oleh Raja Persia. Itu dia berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya al-iman, beriman kepada para rasul. Kita wajib mengimani bahwasanya mereka maksum dalam menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla. Kemaksuman hanya untuk mereka, tidak untuk yang lainnya. Berbeda dengan pandangan Rafidah yang mengatakan imam-imam mereka pun maksum. Mereka bersikap gulu mengkultus seperti gulunya orang-orang Nasrani. Dan ingat, ya, sesungguhnya kemaksuman para anbiya itu berkaitan dengan terjaganya mereka dalam menyampaikan wahyu. Terjaga dia dari salah ketika menyampaikan wahyu. Ya. Dan mereka terjaga itu tidak dibiarkan berdosa. Andai kata berdosa langsung ditegur Allah Azza wa Jalla. Ini makna maksum, bukan berarti tidak berdosa. Ya, sebagai manusia. Tapi dalam menyampaikan wahyu terjaga mutlak. Ya. Maka oleh karena itu dikatakan oleh para ulama kita, "Lau lam takunit taubatu ahabbal asya' ilaihi lamabtuliya bidzam akramul khalqi alaihi." Maka kita katakan bahwasanya para anbiya alaihissalatu wassalam sebagai manusia biasa bisa salah. Tetapi kesalahan tidak dibiarkan, langsung ditegur. Dan mereka pun bertaubat. Maka dikatakan di sini, andai kata taubat itu bukan menjadi hal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, enggak mungkin Allah uji hambanya yang paling mulia itu dengan dosa. Ya. Maka oleh karena itu, para nabi disebut dalam Al-Quran, dibarengi dengan taubat dan istighfar. Seperti ucapan Adam dan istrinya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ingat, al-i'tibar bi kamalin nihayat. Yang menjadi ukuran adalah akhir dari kehidupan, bukan awal dari kehidupan, karena amalan itu bergantung pada penutup. Ya. Inilah dia yang benar dalam masalah kemaksumannya para nabi. Jadi para anbiya maksum semuanya dalam menyampaikan wahyu. Dan para anbiya alaihimussalatu wassalam sebagai manusia biasa bisa terjatuh dalam kesalahan, tetapi mereka tidak dibiarkan salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Syekhul Islam mengatakan, Al-Qailun bi ismatil anbiya min at-taubah min adh-dhunub laysa lahum hujjah min kitabillah wa sunnati rasulih wa la lahum imamun min salafil ummah wa immatiha wa innama mabda'u qala min ahli al-ahwa karrawabidul mu'tazilah wa hujjatuhum ahra dha'ifa min jinsi qawli alladhina fi qulubihim marad wal qasiyatu qulubun alladhina qala Allahu fihim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innal dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Jadi, ya, para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka manusia, segi kemanusiaannya tidak maksum, ya, bisa salah, tetapi tidak dibiarkan salah. Begitu salah, diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini makna dari kemaksuman. Bukan makna kemaksuman itu sama sekali tidak salah sebagai manusia. Adapun dalam menyampaikan agama, maksum sama sekali. Jadi berbeda dengan Rafidah, Al-Mu'tazilah, dan yang lainnya. Kemudian, di antara yang wajib kita imani yang berkaitan dengan para anbiya dan para rasul alaihimussalatu wassalam, wa awwalur rusul huwa Nuh alaihissalatu wassalam, rasul pertama adalah Nuh alaihissalatu wassalam, wa huwa awwalun nabiyyin, wa awwalun nabiyyin huwa Adam, dan nabi yang pertama adalah Adam. Dan telah datang dalil membedakan antara nabi dengan rasul. Di antaranya suratul Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi. Tidaklah kami mengutus sebelummu, ya rasul, demikian juga nabi. Kemudian hadis al-Bara ibn Azib tentang doa tidur. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan rasul yang kau utus. Al-Bara mengatakan, wa rasulika. Aku beriman kepada rasulmu. La wa nabiika. Tidak. Yang benar adalah dan nabimu. Nah, para ulama kita mendefinisikan mana nabi, mana rasul. Dikatakan, an-nabi huwa alladhi yunabbi'uhu Allah. Nabi itu yang diberikan wahyu oleh Allah dan menyampaikan apa disampaikan oleh Allah. Nah, kalau diutus kepada orang-orang yang menentang perintah Allah untuk disampaikan risalah tersebut, maka itu rasul. Adapun kalau dia mengamalkan syariat nabi sebelumnya, walam yursilhu ila ahadin, dan dia tidak diutus kepada siapapun untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah dan dari Rasul, itulah seorang nabi, bukan seorang rasul. Dan tentu, ya, bahwasanya tafriq, pembedaan antara nabi dan rasul, kita katakan sebagaimana dalam penjelasan yang lain, annan nabi man ursila bi syar'i man qablahu. Nabi itu adalah seorang laki-laki dengan membawa syariat sebelumnya. Adapun rasul datang dengan syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Maka dengan demikian, nabi di tengah Bani Israel seperti ulama di tengah-tengah umat ini. Ulama di tengah-tengah umat ini, mereka mengajarkan atau mereka mengetahui syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui syariat Nabi. Nabi-nabi Bani Israel itu mereka, ya, uhiya ilaihim bi syar'i man qablahum, disampaikan kepada mereka syariat sebelumnya. Ya. Adapun menggabungkan antara Adam seorang Nabi Nuh Rasul pertama, maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullah, Adam dikirim oleh Allah untuk istrinya dan anak-anaknya di surga, dan Nuh Rasul pertama dikirim di muka bumi. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, walakin itu Nuhan, datangi Nuh, fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allah ila al-ard, dialah rasul yang pertama kali diutus di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya Adam itu dikirim oleh Allah ke keturunan-keturunannya. Wa huma 'alal fitrah, keturunannya di atas tauhid. Tidak ada kekafiran, akhirnya taat kepada Adam. Nuh rasul pertama dikirim kepada kaum yang kafir yang melarang kaumnya berbuat kesyirikan. Diperintahkan untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya Allah mengatakan, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah." Dahulunya manusia itu semuanya bertauhid. "Wa amma 'adadul anbiya." Adapun jumlah para nabi, jumlah mereka 124,000 nabi, 124,000 nabi. Sebagaimana hadis Abu Umamah dan sanad hadisnya sahih. Dan ada riwayat yang menyelisihinya. Ada yang mengatakan 8,000, hanya 8,000. 4,000 kepada Bani Israel, 4,000 kepada yang lainnya. Tetapi riwayat yang tidak sahih. Yang benar itulah dia 124,000. Dan rasulnya dari itu adalah 315. Nah, mengimani para anbiya dan para rasul alaihimussalatu wassalam, ya, menuntut kita untuk mengimani yang disebutkan namanya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara umum. Karena Allah menyebutkan dalam surat Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika, kami telah utus rasul-rasul sebelummu. Minhum man qasasna alaik, di antara mereka ada yang kami ceritakan. Wa minhum man lam naqsus alaik, sebagiannya tidak kami ceritakan. Dan seluruh para anbiya alaihimussalatu wassalam, dakwah mereka, ajakan mereka satu. Semuanya tauhid. Tidak ada perselisihan. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepada aku. Tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu wajib kita mengimani semuanya. Tidak boleh kita memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Memisahkan antara yang satu dengan lainnya kekafiran. Maka lihat, Yahudi kafir. Kenapa? Tidak beriman kepada Isa. Nasrani kafir. Kenapa? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman juga kepada Nabi Musa. Wa hakadha. Maka Allah menyebutkan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Mereka adalah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Maka apabila para nabi itu seorang saja di antara mereka mengimani satu dengan yang lainnya, maka tidak akan terwujud iman kita dengan iman yang benar. Ya, kecuali mengimani seluruhnya. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan di antara agama para rasul itu adalah, ya, anna awwalahum, yang pertama kali, yubashshiru bi akhirihim, mengabarkan siapa yang akan datang sesudahnya dan mengimaninya. Dan yang terakhir datang membenarkan apa yang datang sebelumnya dan beriman kepadanya. Maka dengan demikian, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kewajiban mengimani seluruh anbiya dan rasul, dan kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan tentu perlu dipisahkan antara tidak beriman kepada Rasul secara mutlak dengan tidak beriman kepada Rasul-Rasul tertentu. Ada bedanya. Syekhul Islam berkata, Allah berfirman, Kadzabat qawmu Nuhinil mursalin. Qawm Nuh mendustakan para Rasul. Kadzabat adinil mursalin. Ad mendustakan para Rasul. Kadzabat thamudinil mursalin. Thamud mendustakan para Rasul. Dan semisalnya. Padahal mereka itu datang kepada mereka hanya satu Rasul saja. Tapi mereka mendustakan jenis Rasul itu. Tidak mendustakan satu saja, tetapi mendustakan semuanya. Nah, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani mendustakan Nabi Muhammad SAW, tetapi percaya kepada Rasul mereka, percaya kepada Isa, percaya kepada Musa. Berbeda halnya dengan musyrikin Arab, yang tidak kenal Rasul sama sekali, ya, maka Allah Azza wa Jalla membawakan hujjah kepada mereka dalam Al-Quran, menetapkan para Rasul alaihimus salatu wassalam. Inilah dia para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang berkaitan dengan bagian akhir dari al-iman berusul alaihimus salatu wassalam, mengimani para Rasul alaihimus salatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami ingatkan bagi para pemirsa, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya ke grup-grup dan teman-teman agar lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan di sesi yang kedua ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811-39-0110. Sekali lagi di 0811-39-0110. Kami silahkan bagi para pemirsa. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811-39-0110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, ya, kepada kawan-kawan, teman-teman. Dan yang ingin bertanya melalui kolom komentar, kami persilahkan di live Facebook. Adapun yang ingin bertanya melalui telepon, kami buka layanan di 0811-39-0110. Kita angkat telepon pertama di sini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Iya, berapa Ustaz? Ustaz, Ana mau bertanya mengenai hadis Arba'in yang ke-9, larangan banyak bertanya. Itu maksudnya bagaimana Ustaz ya? Baik. Kalau kita enggak mengerti masalah agama, kan kita harus banyak bertanya Ustaz. Baik, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan bagi para pemirsa di kesempatan malam hari ini yang ingin berdialog interaktif di 0811-39-0110. Baik. Apa dimaksud dengan larangan banyak bertanya? Larangan bertanya adalah su'alu ta'annutin wa tanattu'in. Pertanyaan tanattu' yang berlebih-lebihan. Pertanyaan ngeyel. Pertanyaan tidak ingin diamalkan. Hanya sekedar bertanya. Ya, kathratus su'al. Atau bertanya akan sesuatu yang belum terjadi. Ini maksud dari larangan banyak bertanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di 0811 0811-390-110. Sekali lagi di 0811-390-110. Dan bisa juga melalui kolom komentar. Silahkan, masih ada kesempatan bagi para pemirsa, bagi para pendengar juga yang dari radio, satu radio atau radio-radio kita yang lainnya. Kami persilahkan di 0811-390-110. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana mengembalikan kenikmatan dalam ibadah? Jauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena maksiat itu yang akan mencabut kenikmatan dalam beribadah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa ada tuntunannya memperingati satu Muharram? Tidak ada sama sekali tuntunannya. Maka ini amalan al-bid'ah. Amalan yang dibuat-buat dalam agama. Masuk dalam hadis Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan di bagian dari agama, maka ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita hanya mendapatkan lelah, tetapi tidak mendapatkan upah, justru mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa, bagi para pendengar, demikian juga Masjid Nurul Ikhlas, Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kami persilahkan yang ingin berdialog interaktif di 0811-390-110. Sekali lagi di 0811-390-110. Silahkan bagi para pemirsa yang punya pertanyaan, ya, kami persilahkan. Demikian juga, ya, jangan lupa untuk dibagi, di-share sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan dan teman-teman yang lainnya. Silahkan bagi para pemirsa. Baik, pertanyaan berikutnya, Indah bertanya, apakah ada keutamaan di bulan Muharram ini? Jelas, keutamaan jelas ada. Kenapa tidak? Al-Muharram adalah di antara Ashhurul Hurum. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya, jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Jadi iddat asyuhur, bilangan bulan itu di sisi Allah Azza wa Jalla 12 syahran fi kitabillah yaum khalaqas samawati wal ard. Di hari Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. Kemudian Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih. Afdal salat ba'dal maktubati salatul lail. Seutama-utama salat setelah wajib adalah salat malam. Wa afdal siyam ba'da ramadhan syahrillahil muharram. Seutama-utama puasa setelah ramadhan, puasa di bulan haram. Di antaranya tanggal 9-10. Dan tanggal 10 secara khusus, apa kata Nabi SAW? Siyam Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanah al-madiyah. Puasa Ashura aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengannya mengampuni dosa setahun yang lalu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, pada tanggal berapa puasa disunnahkan? Apakah tanggal 1? Jawabannya tidak. Ya, karena niatnya Senin Kamis. Kalau Senin Kamis tidak ada masalah. Ya. Niat puasa di bulan haram tidak ada masalah. Tapi menyambutnya ini bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan tidak ada keterangan puasa dari tanggal 1 sampai 10. Tidak ada. Yang disuruh itulah 9 dan 10. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya jika kita dapat bantuan dari bank konvensional? Kita katakan, ya, kalau dibantu, ya, bukan apa-apa. Artinya tidak, bukan karena menabung dan semisalnya, ya, dibantu oleh lembaga ribawi, kita katakan bahwasanya kita tidak ada masalah. kalau kita mau menerima. Tapi untuk kehati-hatian kita takut, maka tidak usah diterima. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk dibagi, di-share kepada kawan-kawan, teman-teman, ya, supaya lebih bermanfaat. Kami persilahkan. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul ikan cumi-cumi haram dimakan karena ada darah hitamnya? Tidak betul. Dengan dalil yang lebih sahih dan dalil umum yang tidak ada mengkhususkannya. Huwa tuhuru ma'ahu al-hillu maitatuhu. Suci airnya, halal bangkainya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ingin bertanya Ustaz tentang mimpi selalu didatangi oleh saudara kita yang sudah lama meninggal. Apakah ini was-was dari syaitan? Kita katakan bahwasanya kalau mimpi baik itu datang dari Allah, tapi kalau mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Ta'awudz, berlindung kepada Allah dengan berudah ke kiri 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya, Kang Guru nih mau bertanya nih dari Kang Timbonta. Ya, silakan. Kang Guru kan mungkin sekarang di lagi maraknya orang ngecer doa awal tahun. Awal tahun dan akhir tahun. Iya. Baik. Wa jazakallahu khair. Kita katakan sebagaimana dibawakan di dalam Bid'ul Hawliyah bahwasanya doa awal tahun, doa akhir tahun ini adalah hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat kepada kepalsuan. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi kami persilahkan di 0811 390110. Jangan lupa untuk dibagi, untuk di-share, ya, sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan dan teman-teman supaya lebih bermanfaat dan kita masuk di dalam, yaitu mendalla ala khairin, siapa yang menuju ke kebaikan. Allah taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apakah benar mengirim doa baca Al-Fatihah itu yang saya dengar dari masjid di luar masjid sunnah? Kita katakan, ya, Fatihah dengan doa beda. Al-Fatihah adalah surat Al-Quran Al-Karim, ya, meskipun di dalamnya ada doa, ya, karena berkaitan dengan masalah kirim pahala bacaan. Al-Rajih sahih dari madhab Imam Syafi'i, pahalanya tidak sampai. Bahkan ini datang dari para ulama salaf, ini bagian dari perkara bid'ah. Kalau doa tidak ada masalah, Allahumma ghafir lahu warhamhu, itu doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan doa akhir tahun dan awal tahun yang berseliweran di mana-mana? Semuanya palsu, tidak benar. Dan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan doa awal tahun akhir tahun sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah, ya, namanya ta'rih, memberikan penanggalan hijriyah, ya, tidak pernah Nabi SAW memberikan penanggalan seperti itu. Yang memulai penanggalan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, dan mereka hanya penanggalan untuk keperluan surat menyurat, tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa nasihat Ustaz bagi kami para penuntut ilmu untuk semangat? Kita katakan al-ikhlas lillah azza wa jalla, ikhlas, dan jangan pernah bosan, ya, dan raihlah cita-cita mulia. bagaimana mendapatkan ilmu nafi wal amal salih, bagaimana mendapatkan warisan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mencukur bulu dan kuku di hari Jumat sunnah apa tidak? Tidak ada mensunnahkan hari Jumat, tapi Nabi SAW mengingatkan jangan lebih dari 40 hari. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110. Silakan bagi para pemirsa, masih ada waktu untuk kita berdialog interaktif. Ya, di 0811 390 110. Silakan bagi para pemirsa. Baik, nampaknya tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wallahu baik, kita angkat dulu penelpon berikutnya di sini dari Uni Emirat Arab. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Itu saja. Jazakallah khair. Baik, kita katakan bahwasanya ketika kita mampu menyelamatkan diri kita dengan pulang ke kampung halaman, di sana kita bertahan di atas sunnah, kita bisa mengajak orang kepada sunnah, itu jelas lebih utama, lebih baik. Namun sekarang keadaannya tidak memungkinkan, maka kita katakan bersabar dan minta taubat kepada, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekiranya ada kemampuan, andai kata tidak mampu di kampung tersebut, hijrah, pindah ke tempat yang ditegakkan sunnah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar kalau seorang wanita sedang haid tidak boleh memotong kuku rambutnya? Kita katakan tidak benar. Cuma masalahnya adalah wanita jangan dipotong rambut seperti bentuk wanita-wanita kafir atau laki-laki. Itu yang tidak benar, itu yang tidak boleh. Adapun wanita kelebihan rambutnya tidak mampu diurus, dia potong di saat dia haid, potong kuku saat haid, tidak ada kewajibannya untuk mencucinya saat dia mandi besar, dan tidak ada larangan untuk memotong kuku tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz, kalau bikin jidat hitam itu ada perintahnya enggak, atau dulu Nabi kita jidatnya enggak hitam? Kita katakan tidak ada perintahnya menjadikan jidat hitam. Namun andai kata seorang sujud karena tempatnya keras lama-lama menjadi hitam, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Begini, Ustaz, dalam zikir pagi dan zikir petang kita disuruh untuk membaca istighfar 100 kali. Apakah itu maksudnya di waktu pagi 100 kali, waktu petang 100 kali, atau 100 kali satu hari saja itu maksudnya? Itu saja. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita katakan bahwasanya ya 100 kali di waktu pagi. Nanti sorenya kita baca lagi 100 kali. Tapi andai kata mencukupkan diri dengan 100 pagi saja tidak ada masalah insyaallah, tentu keutamaan lebih kurang. Ya, adapun kita mampu pagi 100, sore 100, maka keutamaan lebih besar, wallahu taala ala wa alam. Dan berikutnya, ikut enggak kita berdosa kalau orang tua usaha tembako, saya nasihatin, tapi enggak bisa minta penjelasannya. Asal kita sudah ingatkan, urusan dia menerima dan tidak itu kembali kepada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asal kita ingatkan, jangan kita menjadi setan bisu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila anak salat berjamaah, baik kita angkat dulu. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, nanya. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya bila melamar di satu perusahaan? Kemudian sama petugas setempat itu disarankan membayar sejumlah uang, misalnya 1 atau sampai 2 juta gitu, enggak banyak sebenarnya. Tapi pegawai itu tidak disyaratkan oleh kantor. Tapi kalau istilah seperti itu ada pembayaran gitu, insyaallah diterima. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Apakah itu termasuk menyogok atau baik? Sedangkan itu melamar itu sesuai dengan bidang minat. Bidang minat. Baik, pertanyaannya begini, saya mau tanya dulu ya. Di saat melamar itu apakah ada pelamar lain yang lebih kompeten sehingga kalau kita bayar gugur dia? Tidak tahu karena kan kita melihatnya dari apa itu kayak website pengumuman begitu kan? Tidak ada, kita tahu ya. Tidak ada. Baik, itu saja. Iya, terima kasih. Tayyib, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan bahwasanya, ya, kalau tidak ada dengan kita membayar itu menggugurkan hak orang lain, hukumnya tidak ada masalah. Atau, ya, siapa yang diterima kerja, mesti dia membayar, ya, maka ini hukumnya juga tidak ada masalah. Namun kalau sampai menggugurkan hak orang lain dengan kita melakukan sogok menyogok itu, maka ini dimaksud dengan hadits ar-rasyul murtashi fin nar, yang menyogok dan disogok di neraka. Allah taala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya. Bila anak salat berjamaah dengan rasa marah pada saya sebagai imamnya, apakah saya salat saya diterima? Kita katakan apa sebabnya marah. Kalau sebabnya urusan dunia, tidak ada urusan. Tapi dia marah karena urusan agama kita yang tidak beres, maka ini bisa sholat kita ya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana bentuk kita berbakti kepada orang tua jika sudah menikah dan beda rumah? Kita katakan kabar, ditanyain, kemudian sambangi, datangi, kemudian apa keperluannya siapkan dia, dan terlebih lagi doa kita. Apa yang diinginkan dari kita, semampu kita laksanakan. Allah Ta'ala ala wa'ala. Apa boleh setelah mandi junub kita memandikan jenazah? Boleh, tidak ada masalah. Hukumnya boleh. Allah Ta'ala ala wa'ala. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 ya 390110. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Apakah perlu berwudu lagi setelah mandi wajib untuk sholat, meskipun saat mandi wajib sudah masih menyentuh kemaluan? Kalau tidak buang hajat, ya maka tidak ada masalah hukum sholatnya hukum wudunya tetap sah dan tidak batal. Adapun menyentuh kemaluan, ini bukan sebagai pembatal wudu. Al-Sahih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, saya kira demikian bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini. Jangan lupa di-share, dibagi sebanyak-banyaknya. Dan insyaAllah besok malam kita akan lanjutkan kajian kita. Baik, di sini apa hukumnya orang yang selalu makan kekenyangan? Tidak boleh. Karena Nabi SAW suruh kita sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga napas. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Besok malam kajian kita di Masjid As-Sunnah Cepaklau insyaAllah. Kemudian malam Ahad di Masjid Darul Hijrah Dasalian, ya Masjid Darul Hijrah Dasalian insyaallah taala pada malam Ahad ya disebarkan supaya lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.